إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. Ya. Baik. Itulah surah Al-Kautsar. Jadi kita baca nih, suratnya pendek. Tapi di sini makhrajnya ada yang ditebalkan gitu ya. Baik, kalau kita lihat dari inna a'taina, inna di situ dengung tentunya. Ya, gunnah musyaddada tasdidnya. Kemudian panjang 5 harokat atau bisa juga 2 harokat di situ majaiz mumfasil. Kemudian kaf tadi kita sebutkan pendek. Terus ro di situ hukumnya tebal. Al kautsar. Tau. Tebal. Tau. Kemudian juga wan har. Wan har. Har. Har. Terus inna syani'aka wal abtar. Tau. Tau. Tau. Tau. Ta baru ro. Tau. Tau. Gitu. Baik, tafadhal kata orang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطينا دمو. إنا دمو. إنا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تَر تَ تَ بَرُ رُ تَ تَ تَ تَ تَ تَ تَ تَ تَ تَ تَ makhrajnya supaya mantap, bibirnya coba dilatih yang bagian bawah ini naikkan gitu. Tau, tau, tau, tau, tau, gitu. Jadi ini fungsinya banyak, nanti di setiap huruf-huruf yang tebal itu biasanya yang bagian bawah ini yang naik. Misalnya huruf apa, misalnya ro misalnya ketebal bel gitu, atau ro misalnya bel bel bel. Kho misalnya bab, bo nanti misalnya bab, bab, bab, gitu. Oh, kulit bawahnya naik itu ya? Naik. Iya, iya. Jadi kalau misalnya sekarang tidak bisa, misalnya dua-duanya tidak masalah. Nah, tapi nanti kalau udah banyak latihan, nanti cukup itu yang bagian bawah ini yang di naik turunkan. Jadi ini yang di apa? Dilatih. Baik. Astagfirullah. Iya, terus siapa lagi nih? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ثَوْ تَبَلْ رُونَ تَبَلْ كَلْ كَوْ ثَوْ ثَوْ ثَوْ ثَوْ. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. يَا تُرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Inna syani'aka huwal abtar. Iya, gitu. Jadi dinaikkan bibirnya supaya menghasilkan roh yang tebal. Nah, abtar. Abtar. Tep. Terus? Abtar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ya untuk la nya bismillahirrahmanirrahim dengan kepanjangan bismillahirrahmanirrahim kalau kepanjangan nanti jadi nah coba diulangi sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Taib. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbina a'taina. Nanya dua harokat. Yang dua harokat agak dicepatkan. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar inna shani'aka huwal abtar inna shani'aka huwal abtar iya baik. Itu nih suratnya pendek ya. Jadi tapi untuk latihan hurufnya insyaallah perlu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Panjang coba. Panjangkan inna a'na Inna a'tainakal kautsar. Ro-nya tebal. Ro-nya tebal. Inna kal kautsar. Saur. Naikkan mulutnya. Naikkan bibirnya. Saur. Kal kautsar. Belum. Kal kautsar. Iya dah. Agak mendingan. Diulangi. Inna a'tainakal kautsar. Iya. Fasholli li rabbika wanhar. Sambung terus. Disambung. Fasholli li rabbi wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Ista abtar. Inna shani'aka huwal abtar. Ta bawro. Tar. Tar. Taur. Ya. Inna shani'aka huwal abtar. Inna shani'aka huwal abtar. Belum. Taur. Taur. Taur. Taur. Taur. Taur. Taur. Taur. Inna shani'aka huwal abtar. Ya. Taib. Jadi ini perlu latihan ya? Yes, Dad. Lidahnya yang dinaikin apa mulut awalnya, Ustaz? Nah, bibirnya nih. Mulutnya. Di apa dibantu dengan naiknya lidah? Tapi kalau bibirnya tidak naik misalnya, itu enggak hasil tidak menghasilkan tebal. Ar ar ar ar. Ar tidak. Jadi susah. Nah, ini bibir yang bawah, bagian bawah ini sangat berpengaruh. Atau dimoncongkan R gitu. Baik, jadi apa dengan ringkas ya mungkin supaya lebih apa bekal latihannya banyak ya. Jadi mungkin kita akan bahas dengan ringkas sedikit berkaitan dengan makhraj huruf supaya apa jadi bekal nanti di situ latihan gitu latihannya. Jadi kalau kita lihat huruf hijaiyah gitu ya, yang 28 huruf hijaiyah tentu dari alif hamzah gitu. Nah itu masing-masing ada bahasan makhrajnya. Ada bahasan makhrajnya. Jadi bagi oleh ulama tajwid itu ya, kalau kita lihat ulama tajwid itu membaginya, makhrajnya ada yang makhraj rongga mulut namanya al-jawf, ada namanya al-halq tenggorokan, ada namanya al-lisan gitu, ada namanya bibir makhrajnya begitu. Jadi sekarang kalau makhraj rongga mulut al-jawf itu hanya mad yang keluar. Itu hanya mad yang keluar. Jadi misalnya dhammah sebelum wau sukun dhammah. Misalnya gitu. Itu dia. Itu makhraj jauf namanya, rongga mulut. Yakni angin yang keluar dari rongga mulut akibat perpanjangnya suara, itulah yang namanya al-jauf, keluar dari situ huruf-huruf yang dipanjangkan oleh mad. Dipanjangkan karena sebab mad, yakni panjang. Misalnya gitu. Fa, fi, hu, gitu. Itu makhraj al-jauf. Tapi untuk makhraj al-jauf ini rasanya sangat mudah sekali ya. Nah, tinggal kalau dhammah itu betul-betul dimoncongkan, misalnya bu, kalau kasrah betul-betul di ini bi, nah kalau fathah ba, di, bu, nah gitu. Misalnya inna, na, nah panjang-panjangnya ini ketika panjang itulah yang namanya makhraj al-jauf, yakni rongga mulut, angin tuh keluar. Inna, na, na, nah panjangnya ini yang namanya al-jauf. Baik. Kita tidak perpanjang di al-jauf. Terus kalau kita lihat makhraj yang lain, ini sedikit dulu ya. Nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita sambung dikit-dikit. Ada namanya makhraj al-halq. Al-halq, yakni tenggorokan. Nih, tenggorokan. Makhraj al-halq, tenggorokan. Jadi berputarnya makhraj itu dan bersumbernya makhraj itu di tenggorokan. Nah, di tenggorokan. Nah, ulama tajwid membagi itu. Ada tenggorokan bagian bawah, ada tenggorokan bagian tengah, ada tenggorokan bagian atas. Nah, masing-masing ini memiliki makhraj masing-masing. Nah, itu yang kita akan sedikit beritahukan pada antum semua di situ supaya ada latihannya di situ nanti. Baik. Kalau kita melihat makhraj bagian bawah dulu nih. Makhraj bagian bawah. Yang paling bawah sekali gitu. Dekat dengan tenggorokan. Dekat tenggorokan bagian bawah gitu. Dekat dengan paling bawah nih. Nah. Tapi tidak sampai ke dada. Tidak sampai ke dada. Cukup stop di yakni tenggorokan bagian paling bawah. Nah, di sini ada dua makhraj yang keluar. Di sini ada dua makhraj yang keluar di situ. Ada hamzah, ada ha. Ada hamzah, ada ha. Ha. Ha. Iya, ha yang tebal gitu. Ha. Ini dua ini yang keluar dari bagian bawah. Baik. Jadi coba kita tes ya. A, I, U, Ba. Gitu. Jadi untuk mengetahui makhraj atau sumber keluarnya huruf, makhraj atau sumber keluarnya huruf, itu disukunkan. Itu dimatikan terlebih dahulu. Jadi matinya itu, itulah dia makhrajnya. Misalnya A, A, gitu. Matikan coba. A. Nah, A-nya itu, itulah dia, A-nya itu, itulah makhrajnya. Nah, bah, ah, ah, ah, ah. Misalnya kalau ha, ah, ah, ah, ah, itulah dia. Tapi, keliruan banyak, yakni orang-orang gitu ya, terlalu berlebihan mengucapkan ha, sehingga keluar di dadanya, ah, ah, gitu. Berlebihan. Jadi, untuk mengetahui sumber makhraj keluarnya huruf tersebut, itu dimatikan. A, a, a, a. Ada tidak getaran di bagian paling bawah tuh. Gitu. Kalau enggak ada tulisannya berarti itu enggak. Itu tidak benar. Jadi harus ditekan. Harus ditekan. Ya, coba kita ini. Kita apa namanya? Kita praktekkan coba. I u ba gitu. I u ba. I u ba. Iya. Coba untuk ha ha hi hu ba. Ha hi hu ba. Ha hi hu ba. Ha hi hu ba. Coba satu-satu dulu. A i u ba. A i u ba. Tekan dikit. Ini suaranya. Suara antum besar ya. Suara antum besar tapi belum tentu ketekan. Ya. A i u ba gitu. A i u ba. Tekan dikit. Ba. Ba. Ba. Ya. A i u ba. Ya. Jadi A, I, U, B ini antum latihkan supaya dimanapun antum jumpai A atau I atau yang mati, itu ditekan. Misalnya, A'udhu Billah yang misalnya sering kita baca gitu kan. A'udhu Bi, A'u, A'u, kan ditekan tuh. A'u, A'u. Misalnya, Ghoi, An'amta, An'amta alaihim. Nah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu. Jadi kalau udah antum terbiasa latihan, jadi untuk ditekan di mana pun antum jumpai A, itu nanti ketekan. Nah, itu. Jadi hasil. Nah, kalau udah bagus, nanti yang ya makhraj lain itu tidak tergabung-gabung. Kadang-kadang karena tidak bagus, jadi gabung antara hamzah dengan ain. Nah, itu yang keliru. Coba siapa lagi mau coba? A I U ba A I I U ba terlalu dalam A I U ba tekan A I U ba belum ketekan A I U ba gitu tahan nafas coba tahan nafas A I U ba sekali lagi tahan nafasnya a i u ba gitu a i u ba belum ketekan a gitu a i u ba a i u ba nanti belajar tekan tuh ditekan ditarik nafasnya dilepaskan tarik nafas dulu, tarik nafas. I u ba gitu. Tarik nafas, jangan lepaskan nafas. Tarik habis itu keluarkan. A i u ba masih belum. A i u ba. Ya. Nanti dilatih. Ini baru A nya nih. Tepat. Yang lain now. A I U ba. Ya. Bagus. Sekali lagi. A I U ba. Ya, yeah. Bagus. Itu harus ditekan. Jadi, satu yang Anda minta kepada antum semua, misalnya kebetulan juga apa di situ tempatnya kondusif gitu ya. Kalau antum keluarkan suaranya semaksimal mungkin, insya Allah tidak ada yang terganggu gitu ya. Ya, yeah. Jadi maksudnya dilepaskan suaranya gitu. Dilepaskan suaranya. Nah, jangan ditahan-tahan. Ya, kecuali kalau ganggu orang gitu ya. Nah. I u ba gitu. Jadi keraskan suaranya supaya apa? Long gitu ya. Makhrajnya itu keluar dengan lancar gitu. Taip. Itu untuk A, nanti di untuk apa dilatih ya, bekal latihan. Kemudian H. Hahihubah. Hahihubah. Coba. Hahihubah. Nah, ini insyaallah tidak masalah. Coba sekali lagi. Hahihubah. Iya. Oke, ini bagus. Terus yang lain? Hahihubah. Oke, sekali lagi. Hahihubah. Nah, terus? Hahihubah. Iya. Bagus. Suaranya nih bagus nih. Dikeluarkan terus, ya. Nah, ya diplong. Jadi misalnya kalau baca surah, surat-surat yang ada hanya itu kayak gitu. A'udzu billahi hi gitu kan hahi. Nah, kalau misalnya yang mati misalnya al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Nah, gitu. Itu kan ada alif-alifnya tuh yang tadi dah kita pelajari ditekan. Al-qari'ah mal qari'ah. Nah, gitu. Jadi kalau udah latihan, udah mantap latihannya, itu insya Allah akan betul-betul terarah itu bacaannya, makhrajnya maksudnya, makhrajnya. Tapi itu baru dua huruf ya, dan itu keluar di paling bawah, bagian paling bawah pangkal gitu, pangkal tenggorokan bagian bawah. Nah, terus kalau kita naik dikit ya, kita naik, ya ini leher apa tenggorokan bagian tengah berarti nih. Tengah, bukan atas, tapi tengah. Yang di tengah, di situ ada, apa tuh? Ada, ya, ada kho dengan ada wo. Kho, wo. Ada kho, ada wo. Ya. Taip. Dan ini, dua huruf ini, ada, yakni ada unsur naik ketika diucapkan, artinya unsur tebalnya gitu, dinaikkan. Ada istilah sifatnya nanti, ada istilahnya isti'la. Tapi itu nanti kita uruskan, yang penting makhrajnya dulu nih. Nah, tapi ketika makhraj kho dengan gho, kho dengan gho, ini terhitung sekali lagi tengah ya, terhitung tengah. Ya, terhitung tengah. Nah, ketika dia mati, itu terangkat gitu, terangkat. Makhrajnya nanti terangkat. Oleh karena dia terangkat, jadi perlu adanya bantuan bibir untuk menghasilkan angkat, untuk menghasilkan tebalnya makhraj tersebut. Nah, misalnya kita baca kho misalnya. Kho. Naikkan nih. Kho. Khi. U. Bah. Bah. Bah. Bah. Nah, itu perhatikan tuh. Itu lihat. Lihat bibirannya nih. Bah. Bah. Bah. Bukan bah. Bukan bah, bukan, tapi bah, bah. Begitu juga dengan ro nanti, begitu juga dengan ro. Ro, ri, ru, bel, bel, bel, bel, bel. Gitu, bukan bag, bukan bag, bukan bag, tapi dia ada, dia hidup. Bel, bel, bel, bel, bel, bel. Ayah nih, itu mbok sarapan apa tidak di situ ya? Belum. Iya, itu Al-Akh Muji kapan baliknya? Sudah di Indonesia kayaknya, Ustaz. Tanggal 3, Ustaz. Tanggal 3 katanya. Sampai Muskat. Iya, dia paling rajin biasanya. Tep, sekarang kita cek dulu kho dulu ya. Kho. Kho, coba. Kho, khi, kho, khi, khu, bah. Kho, khi, khu, bah. Bah, bah, bah. Gitu. Coba. Kho, khi, khu, bah. Bibirnya angkat dikit. Kho, kho, khi, khu, bah. Belum keangkat. Bah, bah, bah. Antum lihat tidak nih bibir ana nih. Ayo antum latihan, nanti latihan yang bawah nih coba antum latihan waktu sendiri-sendiri, jangan depan orang, nanti orang pun kira apa gitu. Iya, sendiri-sendiri yang bilang. Nah gitu. Iya, terus sendiri-sendiri naikkan gitu. Bah. Bah. Nah gitu. Jadi itu kita lagi nyetir, misalnya sedang nyetir, kita coba naikkan. Bah. Ini kalau udah refleks nanti, yang lain nanti banyak, sebab fungsinya banyak nanti. Untuk menaikkan, untuk menebalkan huruf ini sangat-sangat berfungsi sekali. Terus khakhikhu bakh bakh bakh bakh bakh khakhikhu bakh ya dah lumayanlah lumayan bakh bakh bakh gerakan yang bibir ana nih bawah nih bakh gelap kan gambarnya. Hah? Gambarnya agak karena belakangnya terang. Oh iya, terang banget belakangnya. Iya, Ustaz dibalik duduknya. Oh. Okay. Nah, ini soalnya ada majelisnya nih masalahnya. atau kurtinya ditutup, Ustaz. Gorden jendelanya ditutup. Ya Allah. Nah, sebentar dulu. Ya, kelihatan Ustaz. Wah, ini. Tapi oke lah. Tidak masalah dulu. Ya, wadih Ustaz. Jadi kha, khi, khu, bakh, bakh, bakh. Bakh. Jadi bah. Yang anak bilang sama antum tadi, antum latihan gitu untuk yang bagian bawahnya itu naikkan turun tuh latih. Bakh. Nanti bah. Ini banyak bah. Fungsinya. Bah. Ya. Bakh. Khair. Bakh. Khair. Tafadhal, yang lain. Khakhikhu bakh. Mana yang bibirnya, mana pergerakan bibirnya? Gerakan bibirnya mana? Bakh. Bakh. Bakh. Bakh. Bakh. Bakh. Bakh. Bakh. Bakh. Bakh. Ya. Khakhikhu bakh. Bakh. Bakh. Khakhikhu bakh. Ya, hati-hati nanti jangan sampai kecampur sama go. Nanti ada go sekarang sebelah ini. Khakhikhu bakh. Baik. Khakhikhu bakh. Ya. Terus apa lagi nih? Khakhikhu bakh. Itu bibir antum naik apa gimana sih? Khakhikhu bakh. Belum naik tuh. Belum. Bakh. Ya. Bakh. Khakhikhu bakh. Khakhikhu bakh. Ah, itu okay. Nah, coba sekali lagi. Khakhikhu bakh. Ya. Nah, gitu. Jadi apa namanya? Nanti antum terus latihan. Sekarang kita pindah ke gho ya. Gho. Tadi kho. Ini satu makhraj. Antum apa ingat ya? Apa namanya? Kelompoknya untuk A, kawannya H gitu. Pasangannya H. Untuk kho, pasangannya gho. Pasangannya gho. Oke, sekarang kita gho dulu. Gho, ri, ru, bel. Bel. Bel. Bel, bel, bel. Ah, bel. Tunggu sebentar. Ri, ru, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, bel, Ghoribubang. Coba sekali lagi. Ghoribubang. Ya. Perlu, tapi perlu ditingkatkan gerakan bibirnya nih. Bel, bel, bel. Misalnya kalau antum baca wairil kan wai wai wairil mau mau wairil maghdubi alaihim wairil mau bukan mag bukan mag tapi mau maghdu maghdu ya wairil maghdubi alaihim gitu ya coba kita dengar lagi. Ghoribu bau. Jangan mati, bukan bau. Mati tidak, dia hidup. Bau gitu. Ghoribu bau. Ya, kalau kita rincikan kehidupannya itu, gitu maksudnya. Tapi ya, enggak lah. Ghoribu bau. Bau. Bau. Bau. Dia kan dia kelihatan mati, tapi sebenarnya tidak mati total gitu. Paham tidak maksudnya? Bau. Bau. Bau. Masih di lain sama bau. Kalau bau, itu yang mati total. Bau. Ah, itu mati total. Tapi tidak. Bau. Bau. Bau. Bau. Gitu. Bau. Bau. Bau. Bau. Bau. Bau. Bau. Iya. Tafadhol. Siapa yang tes? Ghoribu bau. Mati. Ghoribu bau. Oh, bukan gha. Bukan gha. Tapi gha. Gha. Ghoribu bau. Bau. Bau. Bau. Bau. Ya. Bau. Ghoribu bau. Ghoribu bau. Ghoribu bau. Bibirnya tidak bergerak tuh kelihatannya. Enggak bergerak yang bawah. Ghoribu bau. Ya. Bau. Bau. Bau. Bau. Gitu. Bau. Jelas kan antum lihat nih bibirannya tuh bergerak. Jelas enggak? Ya. Bau. Bau. Bau. Bau. Bau. Gitu. Bau. Bau. Bau. Bau. Terus. Ghoribu bau. Coba mulut bibir antum gimana perkembangannya di situ? Sepertinya ada kumur-kumur kayaknya itu. Ghoribu bau. Moncong sangat. Terlalu moncong. Ghoribu bau. Iya. Ghoribu bau. Bau. Bau. Ghoribu bau. Ah, ini oke. Okay. Lumayan. Iya. Ghoribu bau. Iya. Sebab jadi, itu, sebab itu salah satu penunjang apa belajar tajwid, belajar makhraj ini face to face. Iya. Ya, jadi apa tidak maksimal kalau hanya sekedar dengar suara gitu. Jadi bibir atas pertama atas ke bawah baru ke atas lagi ya, Ustaz. Iya. Bau. Bau, bau. Bau. Jadi misalnya kalau apa dari sekarang untuk melatih yang bawah saja gitu ya, yang bawah saja. Bau. Gitu. Karena nanti ini akan ini misalnya coba antum lihat pergerakan bibir anak akan anak baca inna atayna sekarang. Ana ulangi. In nah, jangan perhatikan nih. In terus naik na inna a. Inna a'tainaka al-kawthar. Kal-kawthar. Tar. Tar. Ah, ini semua ada gerakannya gitu. Fa-salli li-rabbika wanhar. wanhar. Inna syashi, nanti kita akan bahas. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, itu yang anda maksudkan tadi, ta baru roh. Ter, ter, bukan or. Ter, ter, ter. Nah, jadi gitu. Dan nanti kalau udah antum terbiasa, nanti akan dia refleks gitu. Akan mengikuti makhrajnya gitu. Jadi, perpindahan dari ta ke roh, po ke ta, ka ke apa ko misalnya, itu nanti akan dengan sendirinya otomatik gitu jika antum dah apa rajin latihan. Tapi itu untuk ro ya. Sekarang makhraj bagian atas gitu, kita selesaikan tenggorokan saja. Ha bagian atas itu ada apa, tenggorokan bagian atas itu ada ha dengan ada a, a dengan ha, a dengan ha, atau ha dengan a. Itu dia. Ha dengan a. Jadi antum kan pasangannya ya. Jadi kalau antum lupa nih makhrajnya apa gitu ya, antum ingat pasangannya. Untuk a pasangannya ha di bagian bawah. Untuk ro pasangannya ro bagian tengah. Nah, ini bagian atas tenggorokan ada ha, ha, hu, bah, ha, hi, hu, bah. Oh, ya. Ha, hi, hu, bah. Nah, ini dia, ini masyhur nih. Kemudian a, a, ai, ru, ba, a, ai, ru, ba. Sampai kedalaman. A, ru, ba. Itu tidak. Sampai terlalu dalam. Ai, ru, ba. Tidak. Dia, dia sampai di atas saja. A, ai, au, ba. A, ai, au, ba. Begitu. Ha-nya ha yang kebal ya, Ustaz. Ha. Tipis lah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-ha. Alhamdu. Kalau tadi yang tebal itu yang bagian bawah. Ha. Iya. Yeah. Nah, iya. Yeah. Ya, jadi hati-hati itu, jangan sampai keliru mana satu yang bawah, mana satu yang atas. Tapi sekarang yang atas kita cek. Ha, hi, hu, bah, bah. Ini mudah insyaAllah. Tapi siapa yang dahulu nih? Ha, hi, hu, bah. Sekali lagi. Ha, hi, hu, bah. Ya, bah. Oke, keluar angin. Ha, hi, hu, bah. Oke, oke. Okay. Terus. A, I, U, Ba. Eh, ini huruf apa? Ain. Ain. Ini Ain, coba suruh lagi. A, I, A, I, U, Ba. Terlalu ya, Pak? Iya lah, terlalu. Coba. A, I, A, alamin. A, I, U, Ba. A, I, U, Ba. Ba, ba. A, I, U, Ba. A, I, U, Ba. Terlalu ditekan tuh. Ba, ba, gitu. A, I, U, Ba. Iya, ini jangan, jangan kita, apa namanya, seperti orang yang itu, ke Arab-Araban gitu. Terlalu ringan jadi Hamzah, Ustaz. Enggak lah. Hamzah tuh ditekan kan. I, U, Ba, gitu. Ba. Ba. Ba. Ba. A, I, U, Ba. Ayin. A, I, U, Ba. Ya. Yang mending lah. Ya. Nanti dilatih terus. Untuk ainnya, hanya oke. Okay. Terus, nah. Ha, hi, hu, bah. Oke, Masya Allah. Ha, oke. Okay. Terus ain. A, ai. A, ai, hu, bah. Terlalu dalam. A, ai, hu, bah. A-i-u-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba- A'ihu ba'. Sekali lagi. A'ihu ba'. Masih perlu di ini dimantapkan. Coba gitu. Yang namanya latihan gitu kan. Ya, sakit-sakit dahulu gitu ya. Bersenang-senang nanti kemudian. A'i'uba. Ya. A'i'uba. A'i'uba. Ya. Nanti yang terlatih, nanti insya Allah. Apa pertemuan berikutnya dah okey dah insya Allah. Ha-hi-hu-bah. Ya. Ha, sekolah lagi. Ha-hi-hu-bah. Bah. Ha-hi-hu-bah. Ha-hi-hu-bah. Ya. Itu A'in. A'i-u-bah. A'i-u-bah. Terlalu dalam, terlalu ditekan, jangan ditekan. A'i-a'i-a'u-ba'. A'i-a'u-ba' gitu, jangan ditekan. A'i-a'u-ba'. A'i-a'u-ba'. Ya. A'i-a'u-ba'. Sebentar lagi. A'i-a'u-ba'. Nanti coba angkat wajahnya supaya tidak tertekan ainnya. Coba a'i'u-ba gitu. Dan santai. A'i'u-ba. Nah, itu kan agak membantu kan. Kalau tunduk itu nanti ketekan. Kalau tunduk nanti a'i ketekan. Jadi untuk waktu belajar ini coba angkat lehernya a'i'u-ba, a'i'u-ba gitu supaya tidak tertekan. Baik. A'i'u-ba. Ini kapan tafsirnya nih? Terus hahi hubah. Wah, itu antum ke bawah larinya. Atas kan dikit. Hahi hubah. Hahi hubah. Haluskan dikit, haluskan. Hahi hubah. Belum. Hahi hubah. Bah. Bah. Ya, yang bah, yang ahnya itu yang keluar dari ha. Bah, ha. Gitu, bah. Coba. Bah. Ha. Ha, hi, hu, bah. Hi-nya salah. Ha-nya benar. Jadi, coba antum bayang-bayang. Ketika antum matikan ha, ah, itulah yang keluar. Ah. Ha, hi, hu, bah. Coba sekali lagi. Ha-hi-hu-bah. Ya. Perlu lagi dihaluskan ya. Nah, jadi kalau lupa-lupa, matikan hanya bah. Nah, itu yang keluar. Ha-hi-hu-bah. Bah. Ya. Dah. Jadi, ya, itulah makhrajnya ini. Kita tekankan dikit supaya lebih mantap tuh latihan-latihannya ya. Nah. Jadi nanti kalau teman-teman yang tidak hadir diajarkan aja gitu ya. Supaya nanti waktu hadir dia bisa gitu. Mari Ustaz dibiarin. Yang ngajarin belum bisa juga. Iya, dia marah nih diajarin. Lu kagak bisa. Iya. Udah kasih tahu apa kemarin kita belajar ini gitu. Dan tuh yang apa? Yang dibagikan link videonya itu yang Ustadz siapa tuh yang di YouTube. Ya itu pun bisa jadi rujukan gitu kan. Untuk melihat-lihat keadaannya. Nah gitu. Ya itu lumayan juga YouTube-nya, untuk. YouTube-nya nggak Ustadz? Nggak ada. Harus dibuat Ustadz. Nanti lah kapan-kapan. Sebab tajwid ini sebenarnya banyak yang ahli gitu ya. Jadi kita nggak usah nimbrung-nimbrung dulu lah. Kita pribadi-pribadi aja kayak gini lah. Iya. Siapa? Iya. Sebab sekali lagi Anda bilang kalau tajwid ini harus apa sabar gitu ya, karena memang latihan ekstra gitu. Makanya dulu waktu masih di Indonesia, waktu mengajar, karena banyak ajarkan tajwid juga, makhrot-makhrot kayak gini. Nah, itu, ada yang sabar, ada yang enggak gitu. Jadi, nah, dari situ lah, ini sepertinya nih habis-habiskan waktu nih kayaknya nih. Makanya ini ilmu tajwid ini, ilmu makhrot khususnya, ekstra ya, ilmu ekstra gitu. Ya pada waktu kita jelaskan, kalau tidak ya tidak masalah. Baik, jadi ayo ikhwah semuanya, dilatih ya makhrotnya tadi, karena antum sudah kita belajar nih, jadi jangan sampai tidak berhasil. Baik, jadi ini kita lanjut, dan tentu tidak bisa kita berluas-luas gitu di sini. Baik. Al-Kautsar. Jadi ini adalah surah Al-Kautsar. Nah, dari surah Al-Kautsar, kalau kita lihat tiga apa jumlah ayatnya ada 3. Dan ini ada termasuk ayat yang pendek karena ayatnya 3, dan ini adalah ayat yang paling surat yang paling pendek ayat-ayatnya. Nah, termasuk yang paling pendek ayat-ayatnya karena 3 ayat. Dan tergolong surah Makkiyah. Dia tergolong surah Makkiyah. Walaupun di situ ada pendapat yang mengatakan termasuk surah Madaniyah. Termasuk surah Madaniyah. Nah, baik. Tapi yang masyhur pendapatnya adalah surah Makkiyah. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wassalam ketika salah seorang anak beliau meninggal dunia, maka Al-As bin Wa'il menyebutkan nikmat Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah terputus. Nah, kata orang-orang Quraisy. Nah, sebagai jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada orang Quraisy sekaligus untuk membahagiakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diturunkanlah ayat ini, yakni surah Al-Kautsar. Baik. Dari segi urutan, surah Al-Kautsar diturunkan setelah surah Al-Adiyat. Diturunkan setelah surah Al-Adiyat, itu dari segi urutan turunnya. Tapi dari urutan mushaf, urutan Quran, ya tentu setelah surah Al-Ma'un. Setelah surah Al-Ma'un. Jadi sekali lagi surah-surah yang ada ini dari atas ke bawah gitu ya. Jangan dari bawah ke atas. Nah kita ini sekarang kan dari bawah ke atas. Itu urutannya dari atas ke bawah. Gitu. Baik. Jadi ayol ikhwah semuanya. Kalau kita lihat di sini. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sebuah sungai di syurga. Jadi ini adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, kalamullah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sebutkan surah ini termasuk untuk membahagiakan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perkataan orang-orang Quraisy. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesungguhnya kami, Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Nah, untuk Al-Kautsar itu sendiri, ayol ikhwah semuanya, dan diterjemahkan di sini, yakni sungai di surga. Sungai di surga. Nah, jadi, ini adalah terjemahan mengikuti pendapat yang masyhur di kalangan ahli tafsir. Yang masyhur di kalangan ahli tafsir adalah makna Al-Kautsar adalah nahrun fil jannah. Nahrun fil jannah. Nah, yakni sungai yang ada di dalam surga. Nah, gitu. Jadi untuk diketahui sedikit saja ya gitu ya, ulama berbeda pendapat di situ sehingga Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala dalam kitabnya Zadul Masir, kitab tafsir Zadul Masir, Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Zadul Masir menyebutkan ada 6 pendapat. Ada 6 pendapat ahlu tafsir tentang makna Al-Kautsar ini. Tentang makna Al-Kautsar ini. Ada yang menyebutkan sungai. Ada yang menyebutkan Al-Kautsar maknanya kebaikan yang banyak, yang tidak terputus. Kemudian misalnya ada juga yang mengatakan banyaknya pengikut Nabi SAW, banyaknya umat beliau SAW. Terus ada juga yang mengatakan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang lain-lain dari ucapan-ucapan pendapat ulama. Jadi untuk diketahui juga, yakni ada perbedaan antara Al-Kautsar dengan Al-Haud. Al-Kautsar dengan Al-Haud. Al-Kautsar ini adalah, kalau kita melihat makna yang tadi yang masyhur adalah sungai. Sungai. Al-Haud adalah telaga. Telaga. Nah, perbedaan singkatnya adalah Al-Kautsar ini adalah merupakan keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada selain beliau. Yang tidak diberikan kepada selain beliau. Adapun Haud, adapun telaga, ini para nabi yang lain juga memiliki Al-Haud. Nah, jadi itu yakni perbedaan singkatnya. Dan juga yakni berkaitan dengan Al-Kautsar, berkaitan dengan Al-Haud, ini adalah termasuk salah satu bagian dari bahasan akidah. Termasuk bagian dari bahasan akidah. Kenapa dibahas dalam bab akidah? Karena Al-Kautsar atau Al-Haud, telaga dan sungai ini akan terjadi, akan disaksikan, pasti akan kita jumpai, artinya akan kita saksikan nanti di hari akhirat. Jadi karena terjadinya di hari akhirat, yakni di hari kemudian, dan termasuk hal-hal yang gaib, gitu, itulah bagian bahasan akidah. Nah, dan tentu ada di antara kelompok-kelompok yang tidak mengakui dan tidak meyakini adanya haud ini. Dan ini tentu bahasannya lebih luas lagi, bahasannya adalah bahasan akidah. Bahasan akidah. Baik. Inna a'tainakal kautsar, al-kautsar, yakni baik kita terjemahkan atau kita tafsirkan mengikuti pendapat ahli tafsir yang mengatakan Al-Kautsar itu adalah sungai Nabi Alaihissalam atau kebaikan yang banyak atau pengikut yang banyak, itu semua tidak bertentangan. Yang intinya adalah kebaikan yang kontinu, yang terus menerus yang akan didapatkan oleh Nabi Alaihissalam. Itu yang menjadi inti permasalahan. Jadi walaupun misalnya kita artikan sungai, jadi sungai yang dimaksud adalah sungai yang terus-menerus mendatangkan kebaikan. Yang mana apabila orang itu meminum di dalamnya atau darinya, tidak akan yukma abadan, tidak akan haus selama-lamanya. Nah, oleh karenanya, yulikhwa yang masyhur hadisnya dan juga dinukilkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, Al-Kautsar ini akan ada sekelompok orang yang ditolak gitu ya, yang diusir dari meminum Al-Kautsar, dari meminum Al-Kautsar. Nah, dari telaganya Nabi alaihi salatu wasalam. Dan itu wal'iyadz billah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kita termasuk orang-orang yang diusir gitu. Padahal kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Kenapa ayo ikhwah semuanya? Karena yang diusir dari meminum atau yang tidak boleh meminum Al-Kautsar tersebut bukan sembarangan orang, artinya bukan dari non-muslim, justru dari muslim itu sendiri. Justru dari muslim. Tapi karena ada perbuatan-perbuatan mereka yang mengharuskan mereka untuk diusir, maka mereka pun diusir. Salah satu di antara perbuatan mereka adalah melakukan hal-hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Gitu. Ini yang masuk dalam bab akidah. Jadi bagi mereka yang melakukan hal-hal baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Alaihissalam, maka konsekuensinya adalah tidak dapat minum dari Al-Kautsar. Itu dia. Jadi ini harus hati-hati. Baik. Terus, fasholli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ya. Jadi fasholli di sini disebut maka solatlah. Jadi sholat yang dimaksud di sini adalah sholat, gitu, sholat yang masyhur. Kalau kita melihat sholat dari segi bahasa artinya ad-du'a'u bil khair. Ad-du'a'u bil khair. Doa untuk mendapatkan kebaikan. Doa kebaikan. Atau untuk mendapatkan kebaikan. Itu makna sholat dari segi bahasa. Adapun dari segi istilah adalah al-af'al al-muftahatatun bit-takbir al-mukhtamatatun bi at-taslim. Jadi perbuatan yang atau gerakan yang dibuka atau yang didahului oleh takbir atau dengan takbir dan ditutup dengan salam. Ditutup dengan salam. Itulah sholat dari segi istilah yang kita tahu, dan itulah. Yakni sholat membuka dengan takbir, kemudian menutup dengan salam. Nah, itu yang dimaksud di sini. Fasholli li rabbika wanhar. Kemudian wanhar di sini berkurbanlah. Berkurbanlah. Jadi kurban yang dimaksud di sini adalah sembelihan yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud di sini. Atau seluruh jadi kurban-kurban yang ditujukan gitu untuk beribadah. Sembelihan yang seluruh jenisnya, baik itu misalnya kurban pada Idul Adha, baik itu akikah misalnya, baik itu al-hadyu misalnya, atau nazar misalnya, itu semua adalah jenis-jenis sembelihan yang harus ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi memalingkan hal ini berarti memalingkan kepada kesyirikan. Memalingkan kepada syirikan. Baik, ayo deh, sebenarnya tidak kita perpanjang tentunya di sini karena melihat waktu juga. Jadi ulama-ulama tafsir ya menyampaikan ini semua maknanya tadi dan supaya kita paham apa maksud ayat yang dua ini gitu. Jadi maksud ayat yang dua ini yang pertama gitu menyampaikan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kebaikan yang sangat luar biasa di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Jadi kebaikan yang terus-menerus didapatkan baik di dunia maupun di akhirat. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua menyebutkan sholat, kemudian sembelihan, yakni seluruh ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya adalah supaya yakni bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu intinya. Jadi seluruh nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya itu disyukuri melalui ibadah, sholat, kurban dan sebagainya, melalui ibadah yang betul-betul ikhlas kepadanya. Begitu. Yang benar-benar ikhlas kepadanya. Itulah bentuk kesyukuran. Nah, untuk prakteknya, untuk prakteknya kita sehari-hari, misalnya kita, alhamdulillah Allah kasih kita pekerjaan, alhamdulillah Allah kasih kita misalnya anak, istri, harta misalnya, itu semua adalah kebaikan. Nah, untuk itu semua, untuk mempraktikkan surah Al-Kautsar ini, jadi yakni kualitas ibadah kita itu hendaknya kita naikkan gitu. Ya, memang sekarang ini kita dah sholat, ya memang kita dah puasa, memang dah kita kurban, Masya Allah, alhamdulillah setiap tahun misalnya, akikah setiap kali anak misalnya, nah gitu, ya. Tapi untuk menyelami, untuk mendalami, dan untuk mewujudkan makna surah Al-Kautsar yang sebenarnya ibadah, yakni kualitas ibadah kita harus ditambah. Dari segi ikhlasnya, gitu, jangan sampai tercampur-campur. Dari segi ittiba'nya, gitu, dari segi ittiba'nya, mencontohi Rasul, dari segi kebenaran dalil-dalilnya, gitu, dasar-dasar ibadah kita, apa contohnya, gitu, apa dasarnya, itu semua harus ditambah. Itu maksudnya bentuk surah Al-Kautsar ini. Jadi keliru kalau hanya misalnya sekedar ibadah saja, tapi kualitasnya itu-itu saja, gitu. Karena kualitas ibadah, ayo ikhwah semuanya untuk perhatikan baik-baik, kualitas ibadah itu erat kaitannya dengan ilmu. Erat kaitannya dengan ilmu. Jadi bagaimana untuk naikkan kualitas ibadah, tapi tanpa ada dasar ilmu. Nah, gitu. Sekarang ini antum mau sholatnya bagus, tapi tidak ada ilmu. Tidak pernah belajar sholatnya Nabi SAW. Hanya ikut-ikutan saja misalnya. Nah, itu tidak sesuai. Oleh karenanya, untuk yakni membalas, atau bukan membalas ya, untuk mewujudkan syukur kita kepada Allah atas nikmat yang begitu banyak yang didapatkan oleh kita nih, yang tidak bisa dihitung, hendaknya kita memperbaiki kualitas ibadah kita dari segi ikhlasnya, kemudian dari segi ittiba'nya, yaitu mencontohi Nabi SAW. Itu maksudnya dua ayat ini. Nah, begitu. Jadi supaya kita faham benar-benar, kita balik rumah gitu, Masya Allah, ini harus kita jaga baik-baik nikmat ini dengan sekali lagi menaikkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Jadi tadi kita sebutkan di awal, ini adalah ucapan orang Quraisy di mana mereka menyebutkan Nabi alaihi salatu wasallam telah diputuskan hubungannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menjawab, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Dan ini juga pelajaran bagi kita, bahwa, yakni, musibah yang paling dahsyat adalah musibahnya seorang yang berkaitan dengan dinnya, berkaitan dengan agamanya. Itu musibah. Itu ujian yang paling besar sekali. Karena ketika orang itu membenci sunnah, tidak suka dakwah sunnah, itu tidak suka orang-orang yang mempraktikkan sunnah, maka orang ini sedang dalam ujian. Sedang dalam ujian. Apabila tidak memperbaiki diri, maka inilah yakni bentuk diputuskannya hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, orang ini tidak mendapatkan taufik dari Allah, orang ini tidak mendapatkan rahmat dari Allah, dan intinya orang ini tidak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu yang dimaksud dengan putus secara hakikat, putus secara yang sebenarnya. Dan wa'iyadubillah. Nah, dari sini, apa Anda mengajak kepada kita semua untuk selalu mencintai Nabi SAW, mencintai sunnah Nabi SAW, mencintai orang-orang yang suka kepada sunnah Nabi SAW. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang terakhir ini. Kalaupun misalnya, gitu ya, kalaupun misalnya, kita belum mampu gitu ya, seperti mereka-mereka yang mengamalkan sunnah gitu ya, dari segi zahirnya, dari segi ibadahnya, dari segi menuntut ilmunya gitu ya, dari segi semangatnya, kita belum mampu gitu ya, tapi paling tidak jangan coba-coba membenci, paling tidak kita dukung mereka, kita sokong mereka gitu, gitu. Ini jangan seperti orang gitu, ada orang-orang gitu ya, dahlah mereka tidak mengamalkan sunnah, gitu ya. Misalnya, jenggotnya dipotong, misalnya. Terus, satunya lagi ditambah lagi, benci orang-orang yang ngaji, benci ini, benci ini, benci. Wah, itu dah, apa tuh, ujian yang luar biasa kepada orang itu. Waliyadzubillah. Ini yang kita tidak inginkan. Jadi, sekali lagi, ayolah semuanya, walaupun ibadah kita belum seperti ibadah mereka yang betul-betul mengikuti sunnah, gitu, tapi ingat, ingat, supaya rahmat Allah terus menerus sampai kepada kita tidak terputus, maka cintailah orang-orang tersebut. Oleh karenanya, Nabi SAW menyebutkan kepada Anas bin Malik, anta ma'aman ahabba. Nabi SAW menyebutkan, kamu bersama orang-orang yang kamu cintai. Ini kata Nabi SAW kepada Anas bin Malik. Jadi oleh karenanya, ayol ikhwah, kita berusaha mencintai Nabi Alaihissalam, mencintai sahabat, mencintai ulama, mencintai teman-teman ya yang mengikuti sunnah Nabi Alaihissalam. Itu adalah termasuk langkah kita untuk mendapatkan nikmat dan kebaikan yang terus-menerus dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ayol ikhwah semuanya, ini ayat surah Al-Kautsar, yakni tiga ayat yang kandungan intinya tadi bagaimana kita mewujudkan syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana ulangi, kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, ikhlas kita, mutabaah kita. Kemudian selanjutnya kita berusaha menjadi penyokong, pendukung dakwah sunnah ini. Kita berusaha menjadi pendukung, penyokong dakwah sunnah ini. Baik. Ayo deh semuanya. karena waktu tentu tidak mencukupi untuk membahas yakni panjang lebar. Jadi ana rasa intinya-intinya saja kita sebutkan untuk bagian tafsirnya secara makna, kemudian secara amalan nanti antum yakni lebih luas lagi mempraktikkannya dengan keluarga dan juga kawan-kawan yang lain. Baik. Karena apa? Kasihan juga nih antum sudah lama di situ. Baik. Ada pertanyaan apa tidak ada? Pertanyaan. Ada satu aja Ustaz. Ini telaga Al-Kautsar ini di fase setelah padang mahsyar atau setelah kita lewat dari mizan Ustaz? Tep. Jadi Al-Kautsar yang di sini ada yang menyebutkan, ulama menyebutkan di mahsyar. Di mahsyar nantinya. Di mahsyar. Jadi kalau yang menyebutkan telaga, tep telaga itu berbeda dengan Al-Kautsar. Al-Kautsar ini kata mereka adalah yang di mahsyar. Nah, yang di mahsyar. Karena itulah nanti di situ ada yang diusir gitu. Ada yang diusir. Tapi kalau udah di selesai mizan berarti itu tidak ada yang diusir dah. Kalau udah selesai di mizannya. Nah, dan telaganya nanti di situ pun ada nanti di dalam surga. Nah. Baik. Alhamdulillah. Baik. Ala kulihal insyaallah diajak lagi teman-teman tuh supaya kita bersama-sama. Baik, sampai di sini subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik. Wa jazakumullahu khairan wa fiikum barakallahu.